Indonesiaku, buah hatiku, ungkap kata yang indah untuk menyatakan cinta pada nusa dan bangsa. Tapi yang jadi masalah, adakah cinta? Cinta yang sesungguhnya atau hanya susunan kata seperti yang biasa diucapkan oleh banyak mulut yang tak bisa dipertanggungjawabkan? Indonesiaku, buah hatiku, memang sudah semestinya karena ini tanah airku. Tetapi sayang, entah apa yang kulakukan, kerusakan yang kuciptakan. Tak pernah kurawat Indonesiaku, buah hatiku, karena aku seringkali tak merasa bertanggung jawab atasnya. Banyak kali kita hanya mengambil keuntungan darinya, melululantakkan kebanggaannya. Hijau negeriku rontok sudah, sungainya pun tak terkelola. Itu semua mendatangkan duka. Ah, Indonesiaku, buah hatiku, seharusnya lah engkau semakin bangga di pentas dunia. Tapi ternyata sulit bagimu mengangkat kepala karena terlalu banyak celaka yang menimpa hari-harimu. Bukan orang lain, tapi kami sendirilah yang menyakitimu. Indonesiaku, buah hatiku, hanya enak di mulut saja, tapi pahit di tempat nyata. Bukankah seharusnya lah semua kita bertanggung jawab di kehidupan ini? Karena itu, jikalau Indonesia adalah buah hatimu, perlakukanlah sebagaimana mestinya. Urus dan rawatlah dia, supaya bangga di pentas dunia. Baik dalam alamnya, maupun di perilakunya. Janji yang bisa dipegang, Indonesia. Semoga dia sungguh buah hati kita. Bersama saya, Bigman Sirait.